disebabkan kita mengerjakan amalan soleh tersebut? Tidak jawabannya. Tidak akan diadab disebabkan kita melakukan amalan soleh. Tetapi kita diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah disebabkan apa? Disebabkan menyelisihi sunnah. Disebabkan menyelisihi sunnah. Demikianlah al-bid'ah. Demikianlah al-bid'ah. Al-bid'ah itu dilakukan karena anggapan-anggapan yang baik. Anggapan-anggapan yang dianggap baik oleh mereka. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa liya'lam anna al-mutaba'ata la tatahaqqaq illa idza kana al-'amalu muwafiqan lis-syari'ah." Wa liya'lam dan hendaknya untuk diketahui, annal mutaba'ah la tatahaqqaq illa idza kana al-'amal muwafiqan lis-syari'ah. Hendaknya untuk diketahui bahwa al-mutaba'ah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tatahaqqaq, tidak bisa terwujud. Al-mutaba'ah itu tidak mungkin terwujud illa idza kana al-amal muwafiqan lis-syari'ah, kecuali jika amalan tersebut sesuai dengan syariat. Min fi umurin sittah, dalam 6 perkara. Al-mutabah itu tidak bisa terwujud kecuali sesuai, mutabah tersebut sesuai dengan syariat dalam 6 perkara. Amalan itu harus sesuai dengan syariat dalam 6 perkara. Amalan ibadah harus sesuai dengan syariat dalam 6 perkara. Jika telah sesuai dengan syariat dalam 6 perkara ini, maka barulah disebut sebagai amalan yang mutaba'ah, yang mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang pertama, sababuh, sebabnya. Ibadah itu harus cocok sesuai dengan syariat dalam dari sisi sebabnya. Wa jinsuhu, kedua, dari sisi jenisnya. Yang ketiga, dari sisi wa qadaruhu, dari sisi kadarnya. Amalan ibadah itu sesuai dengan syariat dari sisi kadarnya. Kemudian wa kaifiyatuhu, dari sisi caranya, praktek atau cara dan sifat-sifat ibadah itu harus cocok sesuai dengan syariat. Kemudian wa zamanuhu, yang kelima, harus cocok pula amalan ibadah itu dengan zamannya, dengan dari sisi zamannya. Wa makanuhu, dan juga tempatnya. Inilah 6 perkara yang harus ada pada seseorang yang melakukan ibadah. Yang harus ada pada seseorang yang melakukan ibadah, yang dengannya bisa dikatakan bahwa orang tersebut melakukan al-mutaba'ah. Yaitu al-mutaba'ah harus dengan 6 perkara ini. Maka jika seseorang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai atau tidak cocok dalam 6 perkara ini, maka amalan tersebut tertolak. Tapi kita bahas satu persatu. Qala fa idza lam yuwafiq asy-syari'ah fi hadhil umur asittah fa huwa batilun mardud. Maka jika amalan itu tidak sesuai, atau jika al-mutaba'ah itu tidak sesuai dengan syariat dalam 4 perkara ini. Dalam 6 perkara tadi, fahuwa batilun mardud, maka amalan tersebut tertolak dan batil. Li'annahu ihdathun fi dinillahi ma laysa min, karena amalan itu merupakan perkara yang baru dalam agama yang tidak ada padanya. Qala al-awwal, awalan, perkara yang pertama, bahwa al-mutaba' itu harus sesuai, cocok dari sisi sebabnya. Ayyakuna al-amal muwafiqan lis-syari'ah fi sababihi, ayyakun al-amal, yang pertama, amalan itu harus muwafiqan, sesuai, mencocoki syariat, mencocoki syara' dari sisi sebabnya, fi sababihi. Contohnya adalah wadhalika bi'an yaf'ala al-insan ibadatun, bi'an yaf'ala al-insan ibadatan lisababin lam yaj'alhu Allah taala sababan. Contoh sesuai dengan sebabnya adalah seseorang mengerjakan suatu amalan yang harus cocok sebabnya, sesuai sebabnya dengan syariat. Maka jika ada seseorang yang mengerjakan ibadah, lisababin lam yaj'alhullah, melaksanakan ibadah dengan sebab-sebab tertentu yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajarkannya, tidak menjadikan itu sebagai sebab, maka di sini amalan dia tertolak. Seseorang jika dia melakukan ibadah dengan sebab-sebab tertentu yang mana syariat tidak menjadikannya sebagai sebab ibadah, maka di sini tertolak. Contohnya apa? Contohnya adalah ayyusalli raka'atain kullama dakhala baitih. Seseorang mengerjakan sholat setiap kali masuk rumah. Dia menjadikannya ini sebagai suatu kebiasaan dan dia beranggapan bahwa ini adalah amalan yang baik. Maka di sini adalah kebid'ahan. Ini merupakan kebid'ahan. Kenapa? Dikarenakan dia menyelisihi syariat dari sisi sebabnya. Walaupun ma'anna shalah asluha masyru', walaupun asal jenis ibadah salat itu disyariatkan, tetapi ketika dia menjadikan suatu sebab tertentu untuk mengerjakan suatu amalan ibadah yang mana syariat itu tidak menjadikannya sebagai sebab seseorang melakukan ibadah, maka di sini termasuk al-bid'ah yang tertolak. Lakin lamma qaranaha bisababin lam yakun sababan syar'iyyan sarat mardudah. Salat itu merupakan perkara yang masyru' jenisnya. Tetapi ketika seorang melakukan salat, melakukan ibadah dan diiringi dengan sebab yang tidak syar'i, maka disinilah sebab amalan tersebut tertolak. Mithalun akhar, contoh yang lain. Law anna ahadan ahdatha aidan lintisaril muslimin fi Badr. Misalnya, ada seorang membuat perayaan tertentu. Perayaan ada dalam agama Islam. Aid, perayaan-perayaan itu ada dalam agama Islam. Tetapi ketika seseorang membuat perayaan-perayaan tertentu yang mana syariat tidak menjadikannya itu sebagai sebab untuk dirayakan, maka di sini juga merupakan kebid'ahan. Banyak misal tentang hal ini. Di antaranya misalnya kata Syekhul Utsaimin, seseorang membuat perayaan tertentu untuk kemenangan kaum muslimin di perang Badr. Misalnya di hari tertentu seorang kaum muslimin atau sebagian orang membuat perayaan tertentu dalam kemenangan kaum muslimin di perang Badr. Maka di sini tertolak, amalan tersebut merupakan kebid'ahan dan tidak ada ajarannya. Dan juga banyak perayaan-perayaan yang lain seperti Eid al-Maulid, perayaan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini perayaan-perayaan yang tidak ada sebabnya dari syariat. Tidak ada ajarannya dari syariat Islam. Tidak ada asal-usulnya dari agama Islam. Maka ini juga tertolak. Syariat tidak menjadikan hari kelahiran Rasul itu sebagai Eid. Bukan sebabnya seseorang menjadikan hari kelahiran Rasul sebagai Eid. Tetapi ketika itu dijadikan sebagai hari Eid, perayaan-perayaan tertentu, ketika Rasul lahir di hari Rasul SAW lahir, maka ini merupakan kebid'ahan yang sudah menjadi perkara yang lumrah di zaman sekarang ini. Dan juga perkara Eid al-Maulid atau perayaan Maulid ini merupakan perkara yang baru, tidak pernah dilakukan oleh di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Para sahabat yang mana mereka lebih dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah satu pun dari mereka melakukan perayaan hari kelahiran Rasul di saat mereka, di saat Rasul masih hidup maupun di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka jika ini merupakan amalan khair, amalan ibadah yang baik, merupakan kebaikan, tentu mereka adalah orang yang pertama melakukannya dan tentu mereka tidak akan mungkin didahului oleh kita dalam perkara yang baik. Lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Jika itu adalah perkara yang baik, tentu mereka adalah orang paling pertama yang melakukannya daripada kita, daripada kita. Mungkin ada yang mengatakan bahwa pada zaman sahabat dan juga zaman-zaman sebelumnya, zaman sebelum kita, di zaman tabi'in, di waktu itu masih tersebar sunnah, masih banyak sunnah, masih sunnah itu masih menyebar di seluruh penjuru. Tetapi di zaman-zaman sekarang ini sunnah itu sudah semakin sedikit. Oleh karena itu manusia, kebanyakan manusia lupa terhadap nabinya, lupa terhadap kisah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikarenakan keadaan yang seperti ini, karena orang-orang sudah mulai lupa dengan Rasul, dengan keadaan dan kisah sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya baik jika kita merayakan perayaan-perayaan Eid Maulid, Eid kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar mereka ingat terhadap nabi mereka dan cinta kepada nabi mereka. Maka ini merupakan syubhat atau perkataan, ucapan yang batil. Jawabannya, kecintaan dan keagungan itu bukan melakukan perkara-perkara bid'ah. Seseorang cinta terhadap Rasul, seseorang mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bukan dia melakukan perayaan-perayaan yang tidak diajarkan dalam yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau cinta kepada Rasul, jika kalian cinta kepada Rasul, maka caranya adalah taat mengikuti perintah-perintah Rasul, ikutilah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kamu berarti cinta dan betul-betul cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang tidak pernah ada bimbingannya dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kita kepada pembahasan kita, bahwa amalan ibadah itu harus sesuai dari sisi sebabnya, sesuai dengan syariat dari sisi sebabnya. Maka barang siapa yang melakukan amalan dengan sebab tertentu yang tidak ada ajarannya, yang mana syariat tidak menjadikannya sebagai sebab, maka di sini amalan tersebut tertolak. Qala thaniyan, perkara yang kedua yang harus ada pada seorang yang mengikuti bimbingan Rasul, atau yang harus terdapat pada seorang yang melakukan ibadah, ayyakunal amal muwafiqan lisyari'ati fil jins. Yaitu hendaknya seseorang melakukan suatu amalan ibadah yang mencocoki syariat dari sisi jenisnya, dari sisi jenisnya. Maka jika ada seseorang yang melakukan ibadah yang dengan jenis tertentu yang tidak disyariatkan oleh agama ini, maka amalan tersebut tertolak. Maka amalan tersebut tertolak. Jika ada seseorang yang mengerjakan suatu ibadah dengan jenis-jenis ibadah tertentu yang mana syariat tidak menjadikannya sebagai jenis ibadah, maka ini tertolak. Contohnya, lau anna ahadan dhaha bi farasin. Misalnya ada seseorang yang berkurban di hari Eid al-Adha. Misalnya seseorang berkurban di hari Eid al-Adha, berkurban dengan kuda. Jenis hewan yang disembelih bukan termasuk hewan ternak. Maka di sini kurban dia tidak diterima. Kurban dia tidak diterima. Kenapa? Karena dia menyelisihi jenis yang mana syariat menganjurkannya, yang mana syariat mengajarkannya, yaitu al-adhahi atau hewan kurban itu harus berupa bentuk jenis bahimatul an'am, unta, sapi dan kambing. Tidak boleh keluar dari tiga jenis tersebut, yaitu ketika berkurban. Amma law dhabaha farasan liyatasaddaq bilahmiha fa hadza jaizun. Adapun jika seseorang hanya sekedar menyembelih kuda bukan untuk kurban, bukan untuk kurban, cuman hanya sekedar menyembelih kuda, kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang fuqara untuk disedekahkan, maka ini boleh, maka ini jaiz. Dan kuda hukumnya halal, halal dimakan. Li'annahu lam yataqarrab ila Allah bi dhabhi udhiyah wa innama dhabahahu liyatasaddaq bi lahmihi. Dikhususkan boleh seseorang menyembelih kuda, yaitu jika dia bukan untuk berkurban, hanya sekedar menyembelih dan memakan dagingnya saja, bukan dijadikan sebagai sesembelihan yang disembelih sebagai hewan kurban. Maka harus cocok dari sisi jenisnya. Amalan itu harus cocok dengan syariat dari sisi jenisnya. Kemudian tsalitsan, perkara yang ketiga, ayyakun al-amal muwafiqan lisyari'ah fil qadar. Hendaknya suatu amalan ibadah itu sesuai, cocok dengan syariat dari sisi kadar, dari sisi kadarnya, ukurannya, dari sisi ukurannya. Falau ta'abbada syakhsun lillahi azza wa jalla biqadrin zaidin 'ala syari'ah lam yaqbal minhu. Maka jika ada seseorang beribadah kepada Allah dengan menambah ukuran, dengan menambah kadar yang sudah disyariatkan, maka di sini tidak diterima amalannya. Syariatkan misalnya sudah menentukan kadar-kadar suatu ibadah tertentu, maka orang yang mengerjakan ibadah tersebut tidak sesuai dengan kadar yang telah ditentukan, ditambah atau dikurangi, maka di sini amalan tersebut tertolak. Harus sesuai dari sisi kadarnya. Contohnya, rajulun tawadda'a arba'a marrat, ay arba'a marratin, ay ghuslin kulli udwin arba'i marrat. Ay ghasala kulli udwin, ghasala kulli udwin arba'a marratin. Rajulun tawadda'a arba'a marratin, ay ghasala kulli udwin arba'a marrat. Contohnya, seperti seseorang yang mencuci setiap anggota wudu dia 4 kali. Setiap anggota wudu dicuci 4 kali. Ini namanya menambah dari kadar yang sudah ditentukan oleh syariat. Sunnahnya adalah 3 kali. Yang wajib 1 kali. Sunnah 2 atau 3. Ini yang sunnah. Tetapi jika ditambah 4 lebih, maka ini sudah menyelisihi dari kadar yang telah ditentukan oleh syariat. Maka di sini tidak diterima amalan dia. Yani farabi'ah la tuqbal, maka cucian yang keempat, bilangan yang keempat itu tidaklah diterima. Li'annaha zaidah an ma ja'at bihi syariah, karena itu merupakan perkara yang ditambah dari apa yang telah diajarkan oleh syariat. Bal qad ja'a fil hadis anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thalathan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu 3 kali 3 kali. Kemudian beliau bersabda, "Man zada 'ala dzalik faqad asaa wa ta'adda wa dzalam." Barang siapa yang menambah dari bilangan yang ketiga ini, berarti dia telah berbuat jelek dan telah melampaui batas. Maka ibadah itu harus cocok pula dari sisi kadar dan ukurannya, kadar dan ukurannya. Seperti juga seorang yang sholat misalnya, sholat zuhur dia kerjakan 5 rakaat, maka ini sudah menambah kadar yang telah dituntunkan oleh syariat. Dan seterusnya, amalan-amalan ibadah yang sudah ada kadar dan ukurannya dari syariat, maka tidak boleh untuk diotak-atik, tidak boleh untuk dikurangi atau ditambah. Kemudian yang keempat, rabi'an ayyakun al-amal muwafiqan lisyari'ah fil kaifiyah. Hendaknya suatu amalan itu, suatu amalan ibadah itu muwafiqan, sesuai dengan syariat dari sisi cara, dari sisi sifatnya, dari sisi caranya. Sudah ditentukan oleh syariat cara-cara ibadah itu seperti apa. Maka falau amila syakhsun amalan yata'abbadu bihi lillahi wa khalafa syari'ah fi kaifiyatih lam yuqbal minhu. Maka jika ada seseorang yang melakukan suatu amalan ibadah yang menyelisihi caranya, yang menyelisihi cara yang telah ditentukan oleh syariat, maka di sini tidaklah diterima ibadah dia. Tertolak amalan ibadah dia. Seperti misalnya Law anna rajulan shalla wa sajada qabla an yarka', orang melaksanakan salat dan dia sujud terlebih dahulu sebelum ruku. Ini sudah menyelisih cara yang telah ditentukan oleh syariat. Fa salatuhu batilah mardud. Salatnya batil dan tidak diterima karena dia telah menyelisih syariat dari sisi caranya. Dia sujud dulu baru ruku. Ini terbalik. Dan juga contoh yang lain seperti lau tawadda'a munkisan bi an bada'a ar-rijl thumma ar-ra's thumma al-yad thumma al-wajh fa wudu'uhu batilun. Seperti contoh yang lain, seseorang berwudu dengan cara terbalik. Berwudu dengan cara munkis. Munakkis, terbalik. Yaitu dia berwudu, pertama kali dia mengusap kepalanya, kemudian baru mencuci tangan, kemudian wajah, kemudian berkumur-kumur, dibalik cara wudu, dibalik dari cara yang sudah ditentukan oleh syariat, maka di sini amalan tersebut tertolak, amalan tersebut tertolak. Dan banyak contoh-contoh yang lain seperti al-jahr bin niyah, cara-cara ibadah yang tidak ditentukan, tidak pernah diajarkan oleh syariat, itu adalah cara yang batil dan merupakan kebid'ahan dan tertolak. Orang yang mengerjakan amalan ibadah tersebut dengan cara-cara yang diadakan. Seperti pula al-jahr bin niyah, melafadzkan niat dalam sholat, ini adalah cara yang baru. Tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan seorang ketika sholat meniatkan dengan dijaharkan, niatnya dijaharkan, dilafadzkan niatnya. Saya meniatkan sholat demikian dan demikian, ini cara yang baru. Demikian pula zikir al-jama'i, zikir dengan cara berbarengan. Ini juga cara-cara yang baru. Tidak pernah Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya mengajarkan zikir dilakukan dengan cara bersama-sama, berbarengan. Walaupun asal daripada zikir tersebut merupakan syariat, merupakan yang perkara yang dituntunkan. Zikir adalah perkara yang baik, yang dituntunkan. Tetapi ketika dilakukan dengan cara-cara yang tidak ditentukan oleh syariat, yang tidak diajarkan oleh syariat, maka amalan tersebut tertolak. Ini merupakan ibadah. Oleh karena itu ibadah harus cocok dengan syariat dari sisi caranya, dan juga 6 perkara yang lain. Khamisan ay yakuna al-amal muwafiqan lisyari'ah fi zaman. Yang kelima, suatu amalan ibadah itu harus cocok sesuai dengan syariat dari sisi waktu, dari sisi zaman. Falau shalla as-shalah qabla dukhuli waqtiha, jika ada seseorang yang melakukan salat sebelum masuk waktunya, fas-shalatu ghairu maqbulah, maka salatnya tidaklah diterima karena dia menyelisihi zaman yang telah ditentukan oleh syariat. Seseorang melakukan sholat duhur sebelum waktunya, tidak dianggap sebagai sholat dan sholat dia tidak diterima. Demikian pula contoh yang lain, walau duha qabla an yusalli sholatal id lam tuqbal. Demikian pula seseorang yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat idul adha, dia menyembelih hewan kurban waktunya sebelum sholat, maka ini menyelisih syariat. Syariat mengajarkan menyembelih hewan kurban itu dilakukan setelah sholat. Maka amalan tersebut tidak teranggap sebagai hewan sesembelihan kurban. Kemudian di antara contoh yang lain, walau itakafa fi ghairi zamanihi fa innahu laysa bimasyru'in. Demikian pula seseorang yang melakukan i'tikaf pada waktu yang bukan zamannya, bukan di waktu-waktu yang telah ditentukan oleh syariat, seperti 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka ini tidaklah disyariatkan. Tetapi hukum i'tikaf di selain bulan Ramadan itu hukumnya boleh, tetapi tidak disyariatkan, hanya boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan Umar bin Khattab ketika beliau i'tikaf di dalam Masjidil Haram untuk menunaikan nazarnya. dan juga termasuk waktu, apa amalan ibadah itu harus sesuai dari sisi zaman dan waktunya. Yaitu jika seorang melakukan perayaan Al-Isra dan Mi'raj, Isra Mi'raj ini merupakan perkara yang tidak diajarkan waktunya, sebabnya dan waktunya menyelisih syariat. Syariat tidak mengajarkan waktu-waktu tertentu untuk dirayakan perayaan-perayaan tertentu. Maka di sini menyelisihi syariat. Oleh karena itu, ia termasuk perkara yang bid'ah. Perkara yang bid'ah. Kemudian, yang keenam, ayyakuna al-amal muwafiqan lisyari'ah fil makan. Hendaknya suatu amalan itu sesuai dengan syariat dari sisi al-makan, dari sisi tempatnya, dari sisi tempat. Falau anna ahadan i'takafa fi ghairil masajid. Jika ada seseorang i'tikaf di selain masjid. Yang mana i'tikaf itu dilakukan di masjid. Jika dilakukan di luar masjid, di rumahnya, di sekolah, dan di tempat-tempat yang lain. La yasih, tidak sah i'tikaf dia. Karena dia menyelisihi syariat dari sisi tempat. Dari sisi tempatnya. Syariat, agama Islam mensyariatkan i'tikaf itu tempatnya di masjid. I'tikaf tempatnya di masjid. Dan juga termasuk perkara ini, yaitu seseorang menjadikan tempat-tempat tertentu sebagai tempat yang dianggap barokah. Menjadikan tempat-tempat tertentu sebagai perkara yang bisa diambil barokah. Seperti mengusap-usap Ka'bah, mengusap-usap dinding Ka'bah, dan tempat-tempat tertentu yang mana syariat tidak mengajarkannya, tidak menjadikannya sebagai tempat untuk dilaksanakan ibadah, beranggapan bahwa tempat tersebut bisa merupakan perkara yang barokah, maka ini merupakan kebid'ahan. Bahkan perkara yang seperti ini bisa menyampaikan kepada kesyirikan, karena dia menganggap al-barokah bisa memberikan manfaat, bisa sampai kepada kesyirikan jika seorang meyakini bahwa tempat itu merupakan perkara yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat bagi dia. Dan juga mengambil barokah kepada kuburan dan benda-benda yang lain. Ini semua merupakan kebid'ahan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyelisih dari syariat, menyelisih syariat dari sisi tempat atau al-makan. Fantabih li hadhihi al-usul as-sittah wa tabbiq 'alayha kull wa tabbiq 'alayha kullama yaridu 'alaik. Maka perhatikanlah 6 asal ini, 6 perkara ini, dan realisasikanlah 6 perkara tersebut dalam seluruh ibadah yang kau kerjakan. Perhatikanlah dalam 6 perkara ini jika seorang ingin melakukan al-mutaba'ah dan terhindar daripada perkara-perkara bid'ah, yaitu hendaknya ia menyesuaikan amalan dia dari 6 sisi yang telah disebutkan tadi, yaitu dari sisi sebabnya, sisi jenisnya, dan juga kadar ukurannya, kemudian caranya, zamannya, waktunya, dan yang terakhir dari sisi tempat ibadah tersebut. Tapi ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.